hadis yang menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan agama. Atau terkadang kita mendengar istilah hadithu Jibril At-Tawil. Hadith Jibril yang panjang. Nah, kalau kita mendengar ya, dalam sebuah ya, pengajian atau kita membaca buku, kemudian disebutkan di situ istilah hadithu Jibril At-Tawil, hadith Jibril yang panjang, maka maksudnya ini hadithnya. Ya. Atau kalau seandainya barakallahu fikum dikatakan hadis yang membahas tentang maratibuddin, hadis yang membahas tentang tingkatan-tingkatan agama, maka maksudnya adalah hadis ini. Yakni yang membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan hadis ini insyaallah adalah hadis yang masyhur dan pernah insyaallah kita dengar pada beberapa waktu atau beberapa ya, pengajian atau beberapa taklim yang telah lalu. Hadis yang panjang. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun." Ketika kami sedang duduk bermajlis di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat waktu itu, di antara mereka adalah Umar Ibn Khattab sedang duduk bersama dengan baginda Nabi alaihi assalatu wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari, pada sebuah kesempatan, iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab, tiba-tiba nampak muncul dan datanglah seorang laki-laki shadidu bayadith thiyab, pakaian yang dia pakai warnanya putih bersih, shadidu sawadish sya'r, rambutnya hitam kelam tersisir rapi, tertata dengan rapi, la yura alaihi atharu safar, tidak tampak pada orang itu bekas orang yang apa? Safar. Ya. Kalau zaman dahulu ikhwalul fiddin azani wa azakumullah, ya, safar bukan seperti sekarang. Ya. Menggunakan mobil, menggunakan pesawat. Ya. Yang ketika masuk itu rapi, sampai keluar juga masih apa? Rapi. Tapi kalau dulu safar menggunakan ya, unta, ya, menggunakan kuda, kemudian jalan yang ditempuh pun bukan seperti sekarang, ya, aspal atau sudah masya Allah di beton. Dulu adalah tanah, pasir. Ketika angin bertiup, ya, debunya akan berterbangan mengenai ya, badan orang yang safar. Sehingga ketika itu, ketika ada orang yang safar kelihatan. Sempongannya itu sudah sempongan. Sempongan ya. Sisirannya itu sudah acak-acakan. Ya, karena angin ya ngalor ngidul ya. Nah, kelihatan acak-acakan, rambutnya sudah enggak rapi lagi. Ya. Dan mungkin bukan cuma tidak rapi, mungkin rambutnya ini minyak rambutnya sudah kecampur dengan debu, dengan pasir. Kemudian bajunya juga kelihatan. Karena safar, ya, jarak yang ditempuh itu jauh, maka ya, bajunya sudah enggak rapi lagi. Ya, kusut. Nah, kemudian ketika baju itu putih, sudah berubah warna, enggak lagi putih. Ya, semi-semi krem. Kecampur dengan keringat, ya, kecampur dengan pasir, debu, tanah. Nah, namun, orang ini kelihatannya masya Allah. Bajunya putih, bersih, ya, najis katanya, najis. Rambutnya masya Allah, ya, rapi, hitam. Ya. Berarti orang ini adalah orang yang masih apa? Masih muda, nggak masuk kriteria. Tapi kata Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dengan sosok orang tersebut. Yani tanda tanya, Para sahabat bertanya, siapa orang yang datang? Kalau seandainya dia dengan penampilan seperti itu, berarti dia bukan orang yang datang dari tempat yang jauh. Berarti dia datang dari tempat yang dekat. Berarti dia hidup di Madinah. Tapi kalau hidup di Madinah, kok enggak ada dari kita yang apa? Kenal. Ya. Kemudian orang ini, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda, hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, laki-laki ini datang mendekat dan duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yang menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Jaraknya sangat dekat. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan orang ini meletakkan kedua telapak tangan di atas apa? Pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Wahai Muhammad, ajari aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, adalah seorang utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Qala shadaqta, tiba-tiba orang ini mengatakan sodak. Ya, benar wahai Muhammad. Benar wahai apa? Muhammad. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun terheran. Orang ini bertanya, namun ketika dijawab, kemudian dia mengatakan, engkau apa? Benar. Ya. Tambah, tanya lagi. Sudah, ini adalah orang yang apa? Asing, gak ada yang kenal. Tiba-tiba nambar Allah fikum, ketika bertanya dijawab, ya, kemudian mengatakan sodak, nah, engkau benar. Ya. Berarti orang yang bertanya ini adalah sosok orang yang apa? Sudah tahu sebelumnya, sehingga mengatakan sodak, nah, engkau benar. Ya. Kalau orang yang tidak tahu, dia tidak akan mengatakan apa? Sodak. Nah. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan olehnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasul, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Qala shadaqta, orang ini kembali mengatakan benar wahai Muhammad. Benar. Apa yang kau katakan benar wahai Muhammad. Ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kembali sosok ini bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku wahai Muhammad 'anil ihsan, apa itu ihsan? Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, engkau menghambakan diri di hadapan Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau seandainya engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang ini kembali bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku tentang terjadinya hari kiamat." Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan orang yang apa? Bertanya. Saya itu tidak lebih tahu dibandingkan engkau. Karena yang datang siapa? Jibril. Qala fa akhbirni an amaratiha. Jibril kembali bertanya, "Beritahukan kepadaku, beritahu aku an amaratiha, tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat." Qala antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita, dia melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal umratal alah ri'a asya. Dan engkau melihat orang-orang yang dahulunya al-hufah, mereka ketika berjalan tidak menggunakan alas kaki, al-urah, yang mereka adalah orang-orang yang berpakaiannya berpakaian yang sederhana, al-alah, mereka adalah orang-orang yang miskin, ri'a asya, mereka adalah para penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Thumman talaqa falabithu maliya. Kemudian Umar mengatakan, "Thumman talaqa." Kemudian orangnya pun pergi. Falabithu maliya, dan berlalu beberapa saat. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Apakah engkau tahu siapakah yang datang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi memberitahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, insyaallah kalau sudah dibaca sudah semakin ingat tentang hadis ini. Hadis Jibril. Hadis maratib ad-din. Hadis tingkatan agama. Kita akan bahas satu persatu dari hadis yang barusan kita baca. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dan insyaallah kita masih ingat siapa Umar. Umar adalah Amirul Mukminin Abu Hafs Al-Faruq, yang mendapatkan julukan Al-Faruq, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan orang yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar, julukannya adalah Khalifatul Rasul, penggantinya siapa? Rasul. Adapun Umar, beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin, dan beliau yang pertama kali mendapatkan julukan tersebut, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bermajlis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Yani hari di sini adalah tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan kapan ya tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya, tidak. Ya, Umar tidak menyebutkan. Tapi disebutkan secara apa? Berupa, secara umum. Dzata yaumin, pada suatu hari. Idh tala 'alaina rajulun, tiba-tiba nampaklah seorang laki-laki. Sosok laki-laki. Dan laki-laki di sini, barakallahu fikum, ya, tidak disebutkan siapa. Oleh siapa? Umar. Wujudnya adalah sosok laki-laki, akan tetapi hakikatnya yang datang adalah malaikat Jibril. Syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r, yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelak. Nah, ikhwal fiddin, afwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pakaiannya putih, tidak berdebu, rambutnya apa? Hitam, ya, rapi. Tidak kusut. Tidak acak-acakan. Di sini kita bisa mengambil sebuah faedah tentang adab orang yang akan menghadiri majelis ilmu. Orang yang akan menghadiri majelis ilmu. Orang yang akan menghadiri halaqah. Kalau orang bilang ingin menghadiri pengajian, menghadiri taklim, di antara adabnya adalah hendaknya dia berpakaian dengan berpakaian yang rapi, dengan penampilan yang rapi. Bajunya bersih, bajunya rapi. Syukur kalau seandainya ya dia menggunakan wangian. Namun khusus untuk siapa? Laki-laki. Kalau perempuan tidak perlu. Perempuan silakan pakai parfumnya di dalam rumah untuk suaminya. Ini adab. Di sini malaikat Jibril memberikan contoh kepada umat Islam, dan di kala itu di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dan yang seperti ini pula dicontohkan oleh para ulama kita, oleh para a'immah. Di antara mereka Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, ketika beliau akan menyampaikan ilmu, akan duduk apa? Bermajlis, menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan ayat, menyampaikan kalamullah, maka beliau senantiasa apa? Mandi. Sebelum majlis taklim beliau apa? Mandi. Untuk memuliakan majlisnya, untuk memuliakan apa yang akan disampaikan. Yang disampaikan adalah kalamullah wa kalamur rasul. Yang disampaikan itu adalah firman Allah Rabbuna jalla wa ala. Yang disampaikan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Palutan kita, suri teladan apa? Kita. Maka di antara wujud menghormati kalamullah wa kalamur rasul di dalam majlis ilmu adalah mendatangnya dengan berpakaian yang rapi. Rapi dalam artian tidak harus apa? Baru. Tidak harus apa? Mahal. Baju yang mahal kalau tidak rapi sama saja. Baju yang mahal kalau tidak ya bersih sama saja. Tapi kalau baju walaupun sederhana namun Masya Allah bersih, rapi, syukur apa? Wangi. Maka ini telah mencocoki apa yang dicontohkan oleh ya Jibril ketika mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jangan ketika mau ketemu sama orang, sama relasi bisnis, ya, ketemu sama mungkin seorang pejabat, pakaiannya apa, rapi, kemudian ya wangi, cuci muka, ya, biar kelihatan apa, bersih, sinar, ya. Ketika majlis taklim sudah mungkin terkumel, ya, nggak sempat mandi, bajunya seadanya dipakai, ya, mungkin nggak sempat cuci muka juga, hendaknya yang seperti itu ya dihindari, ya, sebisa mungkin. Nggak sempat mandi karena mungkin saking sibuknya, minimal cuci apa, muka, ya, kelihatan oh dia mau menghadiri majlis taklim, ada bedanya. Jangan kalau mau arisan RT rapi, majlis taklim lah seadanya lah, kebalik. Kalau arisan RT jangan rapi, apalagi menghadiri majlis taklim. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya tanda orang yang safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kita atau kami tidak ada yang kenal dengan dia. Nah ini seperti kita sampaikan, ya, menjadi pertanyaan tersendiri bagi para sahabat tentang siapa orang yang datang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang dan duduk di dekat Nabi alaihi salatu wasallam, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Jadi bertanya secara apa? Serius, ya, datang, ya, kalau basilan deprok di hadapan orang yang apa, bertanya. Ketika seorang ayah misalnya ingin memberikan nasihat kepada anaknya, bagaimana anak ini supaya mendengar, ya, nasihat orang tuanya? Bisa jadi di antara satu caranya adalah, ya, mungkin memeluk mereka, duduk di sampingnya, atau mendudukkan anaknya di apa, hadapan dia. Sikap yang serius. Tidak bertanya mungkin di pojokan majelis, ya, di pojokan sambil sandara, kemudian apa, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tidak. Teporoni datang kemudian, ya, menghadap Nabi, duduk dengan rapi, dengan apa, sopan, ya, tangannya ditaruh di, ya, pahanya. Nah, ini adab juga dalam talabul ilmi, terkhusus ketika menghadap seorang apa, ahlul ilmi. Hendaknya berpenampilan yang rapi dan bersikap yang sopan. Nah, ini contoh dari malaikat Jibril, bagaimana beliau memberikan, ya, teladan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sopan. Kemudian orang ini bertanya, berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu apa, Islam. Nah di sini, manakah Jibril tidak mengatakan, ya Rasulullah. Tapi Jibril mengatakan apa, ya Muhammad. Kenapa? Untuk mengesankan bahwasannya yang datang itu adalah seorang apa, Arabi, seorang Badui. Ya. Untuk mengesankan yang datang itu adalah, ya, seorang Arabi, seorang Badui yang tidak tinggal di kota, tapi yang tinggal di desa, perkampungan, di pedalaman. Ya. Supaya orang tidak mengira bahwa yang datang adalah siapa, malaikat Jibril. Orang-orang di kala itu, penduduk Madinah, terutama kaum muslimin, ketika mereka menyebut Nabi SAW, maka mereka tidak menyebut nama, tapi mereka menyebut ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tapi kalau orang, ya, di kala itu memanggil Nabi SAW dengan sebutan ya Muhammad, ya, sering-seringnya orang ini adalah orang apa? Badui. Orang Badui. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. bertanya kepada Nabi kita, apa itu Islam? Ya. Islam, ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah, maknanya secara bahasa adalah al-khudu wa inqiyad. Islam secara bahasa maknanya adalah tunduk, patuh, berserah diri. Adapun maknanya secara syariat al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dengan mengesakannya, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan segenap ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ini makna Islam. Islam al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu adalah berserah diri, pasrah dengan Allah Azza wa Jal, pasrah dengan syariat Allah Azza wa Jal. Yang namanya pasrah itu, ya ketika disuruh, apa? Manut. Kalau dilarang, apa? Manut. Itu pasrah. Berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, dia laksanakan. Apapun yang Allah larang, dia akan jauhi dan akan dia tinggalkan. Ini namanya berserah diri. Pasrah, berserah diri, mengerjakan itu semua atau meninggalkan itu semua, ya, dengan hati yang lapang, bukan karena terpaksa. Pasrah. Dia jalankan syariat Allah Azza wa Jal dengan hati yang besar, dengan hati yang lapang. Bukan dengan dada yang sempit, bukan dengan keterpaksaan. Al-istislamu lillahi bitauhid. Ini berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi Islam itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Karena tauhid ini adalah inti daripada ajaran Islam. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada syariat Allah azza wa jalla dengan segenap ketaatan. Yani apapun yang syariat katakan, baik itu yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan, maka harus apa? Taat. Harus tunduk. Kalau dia mengatakan ana muslim, saya adalah orang yang Islam, maka di antara tanda kesempurnaan Islam yang dia miliki adalah dia mengerjakan yang Allah perintahkan dengan sepenuh hati dan meninggalkan apa yang Allah larang dengan apa? Dada yang lapang. Ya, ini tanda orang yang Islamnya benar-benar apa? Sempurna. Tanda orang Islam yang betul-betul jujur di dalam keislamannya. Harus taat, harus tunduk, harus pasrah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan yang ketiga, Islam itu adalah berlepas diri. Minasyirki wa ahli. Dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Tidak hanya berlepas diri daripada kesyirikan, namun juga berlepas diri dari orang yang berbuat kesyirikan. Menjauh daripada orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Ada sebuah ritual kesyirikan. Dia tidak datang. Karena dia tahu itu adalah syirik, dan orang yang di situ, ya, mungkin mayoritas yang juga meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Tidak datang kemudian mengatakan, saya datang cuma ingin melihat saja. Ya, asik dengan keramaiannya. Adapun saya enggak meyakini kesyirikannya. Tidak. Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Menjauh daripada kesyirikan dan orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Bukan justru mendekat. Nah. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya apa itu Islam, beliau mengatakan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai terakhir. Ya. Di sini Nabi menjawab dengan rukun apa? Islam. Ya. Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam. Dan sebenarnya Islam tidak hanya terbatas pada lima yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang disebutkan oleh beliau adalah sebagai pokok daripada agama Islam. Banyak amalan-amalan Islam yang tidak disebutkan. Yang disebut oleh Nabi hanya syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sampai terakhir cuma lima yang disebutkan. Adapun Islam sendiri lebih daripada lima. Baik. Sudah ada. Berarti waktunya habis. Hah? Habis? Berapa? 1 menit diskon. Diskon ya. Nah, baik insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.